Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dars pada kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Kita akan memasuki pembahasan atau sifat lanjutan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dzikru maji'illahi subhanah, halaman 70. Li faslil qada' baina 'ibadihi 'ala ma yaliqu bi jalalihi. Penyebutan tentang sifat maji datangnya Allah untuk menuntaskan keputusan baina ibadihi di antara hamba-hambanya ala ma yaliqu bi jalalihi, sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu hal yang duruna illa ay ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr. Hal yang buruk, tidakkah mereka menunggu melainkan akan datangnya Allah Subhanahu wa taala bersamaan dengan munculnya bayangan dari awan putih, wal malaikatu wa qudiyal amr, dan para malaikat, yakni kedatangan para malaikat, wa qudiyal amr, dan sementara keputusan telah ditentukan, telah diputuskan. Apa maksud dari ayat ini? Dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadza tahdidun lil kuffar at-tarikina lid-dukhuli fis-silmi ay al-islam al-muttabi'ina li khutuwati asy-syayatin. Ini adalah ancaman bagi orang-orang kafir yang mana mereka enggan untuk masuk di dalam Islam, dan mereka lebih suka mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wa makna yang zurun yantazirun, dan makna yang zurun adalah yantazirun, menunggu, bukan melihat ya, tapi menunggu. Nadhara yanzuru, di antara maknanya adalah intadhara, makna menunggu, bimakna wahid. Illa an ya'tiyahumullah, melainkan akan datangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ini jadi pembahasan kita. Zatuhu subhanahu li faslil qada' bainahum yaumal qiyamah. Zatnya Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada mereka untuk apa? Li faslil qada', untuk memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Fayujazi kulla 'amilin bi 'amalihi, sehingga akan mendapatkan balasan setiap orang yang beramal dengan amalannya. In khairan fa khair wa in syarran fa syar. Kalau seandainya amalannya baik, maka dia akan mendapatkan balasan yang baik. Kalau seandainya amalannya jelek, maka balasannya tentu seperti apa yang dia perbuat. Fi dhulalin minal ghamam, az-dhulal jam'u dhullah, bayangan. Wa hiya ma yudhilluka, yaitu sesuatu yang menaungi, memberikan bayangan kepadamu. Al-ghamam as-sahabur raqiqul abyad. Al-ghamam adalah awan tipis yang putih. Summiya bidzalika, kenapa dinamakan dengan al-ghamam? Li'annahu yaghummu ay yasturu, dikarenakan nam al-ghamam tersebut yaghummu, menutupi. Nah, menghalangi penglihatan. Yakni maksud dari ayat ini, barakallahu fikum, naam, Allah subhanahu wa ta'ala akan datang pada saat itu dalam keadaan ketika itu ada bayangan dari awan putih yang tipis, dan bahkan memberikan pencahayaan kepada benda yang berada di sekitarnya. Dan ketika itu para malaikat juga datang. Wal malaikatu ay wal malaikatu yaji'una fi dhulalin minal ghamam. Sementara malaikat juga datang bersamaan dengan munculnya bayangan dari awan putih tersebut. Wa qudiyal amr. Farigha minal amri alladhi huwa ihlakuhum. Sementara keadaan ketika itu sudah diputuskan urusan. Keputusan sudah diputuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, selesai urusan yang mana urusannya adalah, keputusannya adalah ihlakuhum, untuk membinasakan mereka. Ini surat Al-Baqarah ayat 210. Wa qawluhu, kemudian ayat berikutnya, hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. Tidakkah mereka menunggu melainkan datangnya al-malaikah kepada mereka, atau datang Rabbmu, atau datang sebagian dari tanda-tanda dari Rabbmu, tanda-tanda kebesaran, ayat-ayat dari Rabb Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan, ay liqabdi arwahihim, yakni malaikat yang datang kepada mereka adalah untuk mencabut roh-roh mereka. Hal yang dhuruna illa an ta'tiyahumul malaika, apakah mereka itu menunggu melainkan datangnya para malaikat kepada mereka untuk apa? Untuk mencabut nyawa-nyawa mereka. Au ya'tiya rabbuka ay bidzatihi subhanahu, dengan zatnya, bukan urusannya, bukan perintahnya, bukan keputusannya. Ya'ti rabbuka, yakni dengan zatnya. Lifaslil qada' bainal ibad, untuk memberikan keputusan di antara hamba-hambanya. Au ya'ti ba'du ayati rabbika, atau sebagian dari ayat-ayat Rabbmu. Wa huwa tulu'u syamsi min maghribiha, yaitu terbitnya matahari dari arah barat, dari arah terbenamnya. Wa dzalika ahadu asratis sa'atil kibar, yang mana terbitnya matahari dari arah barat merupakan salah satu dari tanda-tanda datangnya atau dekatnya hari kiamat yang besar. Idza waqa'a ughliqa babut taubati fala tuqbal. Apabila hal tersebut terjadi, matahari terbit dari arah barat, maka pintu taubat telah ditutup, sehingga oleh karena itu taubat tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan seorang mukmin, seorang hamba yang soleh ingin menambah kebajikan, ingin menambah amal soleh ketika itu, juga tidak memberikan manfaat. Tidak ada manfaat. Semua sudah tertutup, kesempatan sudah hilang. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini barakallahu fikum, ayat yang kedua ini disebutkan naam peringatan dari Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya tiga hal ini. Karena ketika datang hal tersebut, maka tidak akan ada lagi kesempatan untuk bertaubat, untuk berbuat baik. Yang pertama apa? Datangnya malakul maut untuk mencabut ruh-ruh mereka. Yang kedua, datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan keputusan di antara hambanya pada yaumal mahsyar. Kemudian yang ketiga, datangnya atau muncul atau terbitnya matahari dari arah barat yang merupakan salah satu dari tanda-tanda akan datangnya hari kiamat, bahwasanya hari kiamat telah dekat sebentar lagi, pintu taubat sudah ditutup, dan bahkan kesempatan untuk melakukan amal soleh juga sudah hilang, sudah habis. Sehingga ketika seseorang melakukan kebajikan atau bertaubat ketika itu, maka sama sekali tidak akan mendatangkan manfaat untuknya. Dan pada ayat ini ikhwani fiddin atau ayat sebelumnya, baik pada surat Al-Baqarah dan juga surat Al-An'am, disebutkan tentang sifat Al-Maji untuk Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala datang dengan zat-Nya. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kedatangan Allah di sini adalah keputusannya, perintahnya, kasih sayangnya, rahmat-Nya, maka tentu akan disebutkan bahwasanya datang, yang datang di sini adalah kasih sayang Allah, rahmat Allah, yang datang di sini adalah perintah Allah. Namun ketika barakallahu fikum di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya Allah datang, maka maknanya adalah zat-Nya. Nanti akan kita jelaskan barakallahu fikum pembagian-pembagian atau maksud dari kedatangan Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja sampai di sini kita mengimani bahwasanya di antara sifat-sifat Allah adalah Al-Maji. Allah Subhanahu wa taala datang sesuai dengan kemuliaan-Nya. Wa qauluhu kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak ketika bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya, yang menyebabkan apa yang berada di atasnya hancur rata dengan tanah. Wa qauluhu kalla, firman-Nya kalla, harfu rad'in wa zajrin, atau kata yang tujuannya adalah untuk pencegahan atau teguran dari apa yang disebutkan sebelum ayat tersebut. Apa yang disebutkan pada ayat sebelumnya? Ai ma hakadha yanbaghi an yakuna amalukum. Yakni Maksud dari kata kalla di sini adalah tidak seperti ini seharusnya perbuatan kalian. Seharusnya perbuatan kalian itu tidak seperti ini. Yang mana kalian min adami ikramil yatim, tidak memuliakan anak yatim. Wa adamil haddi ala ta'amil miskin, dan kalian juga tidak memberikan motivasi dan saling mendorong untuk memberi makan kepada fakir miskin. Wa aklit turad, dan kalian memakan harta warisan dengan cara yang zalim atau dengan cara yang berlebih-lebihan. Wa hubbil mal bikathratin syadidatin, dan juga kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat-sangat luar biasa, yang mana menjadikan tujuan hidup kalian adalah jam'ul mal, untuk menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak. Jangan sampai kalian melakukan hal-hal demikian. Hal tersebut tidak pantas untuk kalian lakukan. Idza dukatil ardu dakkan dakka. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya, aizul zilat wa hurrikat tahrikan ba'da tahrikin, yakni bumi diguncang, digerakkan terus menerus, hatta inhadama kullu ma 'alaiha min bina'in, sehingga bangunan yang berada di atasnya hancur semuanya, wa 'ada haba'an mumbatha, dan menjadi debu yang berterbangan. Nah, barakallahu fikum. Ini ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalian melakukan hal demikian. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam, jangan sampai kalian melakukan perbuatan tersebut sampai ketika bumi ini sudah digoncang oleh Allah. Maka tidak akan ada lagi kesempatan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, dan datang Rabbmu bidzatihi, dengan zatnya subhanahu, untuk memberikan keputusan, baina ibadihi wal malaku, dan para malaikat saffan saffa, dalam keadaan berbaris-baris. Mustafina saffan ba'da saffin, qad ahdaku bil jinni wal ins, mereka berbaris, bersaf-saf, saffin ba'da saffin, berbaris-baris, nam bersaf-saf, bukan hanya satu saf saja, tapi beberapa saf. Qad ahdaku bil jinni wal ins, dan bahkan mereka mengelilingi, meliputi bangsa jin dan manusia. Kullu ahli sama'in yakununa saffan wahidan bil ardi wa man fiha fayakununa sab'ata suhufin, dan setiap penduduk langit mereka menjadi satu saf dengan penduduk bumi dan apa yang berada di atasnya. Fayakununa sab'ata suhufin, sehingga mereka menjadi tujuh saf sesuai dengan jumlah langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fikum. Keadaan demikian. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Naam, sekali-kali tidak ketika bumi langit, ketika bumi diguncang dengan sekuat-kuatnya, dan Rabbmu datang dan para malaikat berbaris-baris ta'ziman, dalam rangka untuk memuliakan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang datang untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Wa qauluhu, dan juga firman Allah, wa yauma tashaqqaqus sama'u bil ghamami wa nuzzilal malaikatu tanzila. Wa qauluhu wa yauma tashaqqaqus sama' ay yaumal qiyamah, pada hari bumi langit terbelah pecah. Bil ghamami alladhi huwa dhulalun nur, bayangan putih yang besar yang menyilaukan pandangan. Wa nuzzilal malaikatu tanzila, dan diturunkan malaikat. Ilal ardi, ke bumi. Fayuhituna bil khalaik, sehingga mereka mengelilingi makhluk-makhluk. Fi maqamil mahsyar, pada yaumal mahsyar. Thumma yaji'ur rabbu lifaslil qada'i baina ibadihi, kemudian datanglah Ar-Rabb untuk memutuskan keputusan. Barakallahu fikum, di antara hamba-hambanya. Nah, ayat ini pada surat Al-Furqan menjelaskan bagaimana naam Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang al-yaumul mahsyar, langit terbelah yang memunculkan bayangan putih, naam kabut putih yang menyilaukan mata. Barakallahu fikum. Dan ketika itu para malaikat diturunkan dan Allah Subhanahu wa taala datang, naam, memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini seperti yang kita sebutkan, barakallahu fikum, tahdidun, padanya terdapat ancaman bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu tidak mau beriman kepada ayat-ayatnya atau tidak taat kepadanya, bermaksiat kepadanya. Allah Subhanahu wa taala ancam dan mengingatkan nanti akan datang sebuah keadaan. Pada saat itu malaikat berbaris-baris, datang berbaris-baris, bersaf-saf. Semua malaikat dari semua langit, penduduk langit datang. Nah, mereka berbaris-baris. Lalu Allah Subhanahu wa taala datang dan memberikan keputusan kepada hambanya. Sebuah keadaan yang mungkin tidak bisa terbayangkan oleh kita, akan tetapi itu adalah hari yang sangat-sangat menakutkan. Sehingga oleh karena itu, naam, kita dianjurkan untuk sadar. Kita dianjurkan untuk ingat, agar kita menjadi hamba yang bersegera kepada ketaatan dan meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat. Asyahid minal ayat, sisi pembahasan dari ayat ini adalah annaha afadat itsbatal maji'i wal ityani lillahi yaumal qiyamati bidzati ala ma yaliku bi jalalihi li faslil qada'i baina ibadihi, bahwasanya ayat-ayat ini memberikan faedah kepada kita semua tentang penetapan sifat al-maji' wal ityan. Sifat al-maji' wal ityan, sifat datang untuk Allah pada hari kiamat, yang mana Allah Subhanahu wa taala datang dengan zat-Nya. Alama yaliku bijalali, sesuai dengan kemuliaannya, untuk memberikan keputusan kepada hamba-hambanya. Wa maji'uhu wa ityanuhu subhanahu min sifatihi al-fi'liyah yajibu itsbatuhuma ala haqiqatihima. Sifat al-maji' dan al-ityan, datang, naam, maji' wal ityan ini sinonim. Kalau diartikan dalam bahasa kita, datang. Dan Allah menyebutkan di dalam Al-Quran dengan dua lafad ini. Kadang disebutkan dengan lafad al-maji', kadang disebutkan dengan lafad al-ityan. Maknanya sama. Dan ini termasuk di antara sifat-sifatnya yang disebut dengan al-fi'liyah. Nah, tidak di antara sifat-sifatnya al-fi'liyah. Kenapa disebut dengan sifat al-fi'liyah? Karena tidak selalu demikian. Beda dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala selalu berilmu, mengilmui segala sesuatu. Nah, adapun al-sifat al-fi'liyah, Allah melakukan sesuai dengan kehendaknya, kapan dan bagaimananya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yajibu itsbatuhuma ala haqiqatihima. Dan wajib bagi kita semua untuk menetapkannya sesuai dengan hakikatnya, dengan makna yang kita ketahui. Al-maji' wal-ijian. Dalam bahasa Indonesia disebutkan maknanya datang. Dan kita mengetahui makna datang itu apa. Kita paham barakallahu fikum maknanya, dan kita imani sesuai dengan maknanya. Jangan seperti sebagian orang, dia mengatakan saya beriman. Di antara sifat Allah Subhanahu wa taala adalah al-maji' wal-ijian. Lalu apa? Makna al-maji' wal-ijian, lafadznya kami imani, akan tetapi maknanya kami serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mazhabnya al-mufawwidh dan ini adalah mazhab yang batil. Kita mengimani ahlu sunnati wal jamaah mengimani lafadz sekaligus maknanya. Makna dan lafadznya. Seperti ketika Al-Imam Malik rahimahullah ditanya, kaifastawa, bagaimana Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arasy-Nya? Beliau menjawab, al-istiwa maklum. Istiwa maknanya diketahui. Maknanya maklum, diketahui. Orang yang ngerti bahasa Arab paham maknanya. Tidak perlu dijelaskan dengan penjelasan yang panjang. Maknanya semuanya orang tahu. Orang yang ngerti bahasa Arab paham semuanya. Wal kaif, yang tidak kita ketahui adalah kaifiyahnya. Bagaimana bentuknya. Allah Subhanahu wa taala datang ketika itu. Maka ilmunya kita tidak mengetahuinya. Wala yajuzu ta'wiluha bimaji'in aw ityani amrihi kama yaf'aluhu nufatus sifat. Dan tidak boleh ditakwilkan sifat-sifat ini dengan makna yang datang adalah perintahnya, keputusannya. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang sifat-sifat Allah, yang menafikan, yang menolak sifat-sifat Allah. Fayaqulun, mereka mengatakan, waja'a rabbuka, firman Allah, datang Rabbmu, ay, kata mereka, ja'a amruhu, keputusan Allah yang datang. Wa hadza min tahrifi ayatillah, dan ini termasuk penyimpangan atau penyelewengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, berkata al-Imam Ibnu Al-Qayyim, ini penting. Dinukilkan di sini oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Wal ityan wal maji' al mudhafu ilaihi. Sifat al ityan wal maji' datang yang disandarkan, yang dinisbatkan kepada Allah itu ada dua macam. Ada dua macam. Di dalam Al-Qur'an atau hadis ada lafaz al ityan wal maji' dan diidhofahkan kepada Allah. Itu ada dua macam. Mutlakun wa muqayyad. Yang pertama mutlak, kemudian yang kedua muqayyad. Apa maksudnya? Akan kita jelaskan. Fa idza kana al-muradu maji'a rahmatihi aw 'adzabihi aw nahwi dzalik quyyida bidzalika. Apabila yang dimaksud dengan kedatangan yang disebutkan di dalam ayat atau hadis adalah kedatangan rahmatnya atau azabnya atau yang selainnya, maka niscaya akan ada penyebutan sesuatu yang mendukung makna tersebut, akan dikaitkan dengan lafadz tersebut. Kalau seandainya yang dimaksud dengan kedatangan di sini adalah kedatangan rahmat, azab, atau yang semisalnya, atau perintahnya, maka pasti akan dikaitkan dengan yang dimaksud dengan kedatangan tersebut. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, hatta ja'a Allahu birrahmati wal khair, sampai datang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kebajikan, dengan kebaikan. Maka maksud dari lafadz al-maji di sini, kedatangan Allah, adalah kedatangan rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada keterangan. Kalau yang dimaksud adalah kedatangan rahmat, kedatangan Allah yang dimaksud. Nah, saya ulangi, apabila yang dimaksud dengan kedatangan Allah di sini adalah kedatangan perintah, rahmat, atau yang lainnya, pasti akan ada keterangan pada lafaz tersebut. Contohnya apa? Hatta ja'a Allahu birrahmati wal khair, sampai datang Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan kebaikan. Maka pada lafaz ini, makna al-maji' di sini, kedatangan Allah di sini adalah kedatangan rahmat dan kebaikan dari sisinya, dari sisi Allah. Wa qawluhu wa laqad ji'nahum bikitabin fassalnahu 'ala 'ilmin, dan sungguh kami telah datang kepada mereka dengan kitab. Fassalnahu 'ala 'ilmin, dan kami menjelaskan kitab tersebut di atas ilmu. Nah, berarti yang dimaksud dengan kedatangan Allah di sini apa? Kedatangan kita kitabullah, ada keterangannya. Nah, an-naw'u tsani al-mutlaq, al-ityan wal maji' al-mutlaq. Kedatangan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya itu mutlak, bukan muqayyad. Bukan na'am memiliki keterkaitan dengan yang lain, tidak ada keterkaitan. Ini sifatnya mutlak. Nah, fa hadza la yakunu illa maji'ahu subhanahu. Maka yang seperti ini, na'am, maknanya adalah kedatangan Allah dengan zat-Nya. Tidak akan memberikan keterangan kecuali kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya. Allah sendiri yang datang. Bukan na'am rahmat-Nya, bukan perintah-Nya, barakallahu fikum, bukan kitab-Nya. Kaqaulihi hal yang turuna, seperti firman Allah pada ayat-ayat yang kita sebutkan sebelumnya, hal yang turuna. Naam illa an ya'tiyahumullah, tidakkah mereka menunggu melainkan naam akan datangnya Allah kepada mereka. Fi dhulalim minal ghamam wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa, dan firman Allah, naam jaa rabbuka, dan datang Rabbmu sementara malaikat berbaris-baris, bersaf-saf. Di sini tidak ada keterangan. Naam, bahwa yang datang di sini adalah rahmat, perintah, atau yang lainnya. Maka maksud kedatangan di sini adalah kedatangan Allah Subhanahu wa taala dengan zat-Nya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Empat ayat yang disebutkan oleh muallif, padanya terdapat penetapan salah satu dari sifat-sifat Allah. Naam, yaitu al-maji' wal-ityan. Yang kalau kita terjemahkan dalam bahasa kita, datang. Dan ahlu sunnati wal jamaah harus mengimani bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tersebut. Allah datang sesuai dengan kemuliaannya. Kenapa kita mengimaninya atau wajib mengimaninya? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang diri-Nya. Dan sudah kita ketahui bersama pada mukaddimah, pada permulaan atau di awal-awal pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, nah, kita sebutkan bahwasanya Allah lebih tahu tentang diri-Nya daripada yang lainnya. wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Allahu a'lamu bi nafsi. Wa asdaqu qilan wa ahsanu haditsan. Ucapannya lebih benar dan ucapannya lebih baik. Dan firman-firman Allah Subhanahu wa taala adalah firman-firman yang mencakup ilmu yang sempurna, kejujuran dan penjelasan. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat-ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang kebenaran. Dan Dia Allah Subhanahu wa taala lebih tahu tentang kebenaran tersebut dan terlebih tentang dirinya. Nah, maka kalau seandainya ada yang bertanya, bagaimana sifat datangnya Allah Azza wa Jal, maka kita mengatakan la na'lamuhu. Kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah datang hanya sebatas itu. Dan Allah tidak mengkhabarkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala datang, karena yang seperti ini tidak bisa kita sebutkan kecuali kalau kita melihatnya. Yang ada hanya kita mendapatkan informasi dan berita dari Allah Azza wa Jal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini kajian kita. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.